Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, kita lanjutkan kajian kitab Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara, dan kita sampai pada halaman 92. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, faslun, wa nahnu innama dzakarna ba'da mulukit tawa'if alladziina amanu bihi wa akabir ulama'ihim wa 'udama'ihim ولا يمكننا حصر من عداهم وهم جمهور أهل الأرض ولم يتخلف عن متابعته إلا الأقلون. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fasal, kami sesungguhnya menyebutkan beberapa pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa, raja-raja, kelompok-kelompok yang memiliki keimanan. Pembesar-pembesar mereka, ulama-ulama mereka, dan tokoh-tokoh mereka. Dan tentunya tidak memungkinkan untuk kami mengumpulkan seluruhnya selain mereka. Dan yang kami sebutkan hanya sebagian saja. Enggak mungkin mengumpulkan seluruh mereka kita kisahkan di sini. Wahum jumhuru ahlil ard. Padahal mereka merupakan mayoritas penduduk bumi. Walam yatakhallaf an mutaba'atihi illa al-aqallun. Tidaklah yatakhallaf, yakni menyimpang, tidak mengikuti mereka kecuali sedikit. Rata-rata mengikuti mereka, ahlul kitab. Wahum imma musalimun lahu, maka mereka manusia bisa jadi musalimun, berdamai dengan mereka. Qad radiya bidzillati wal jizyati wal hawan, ridha dengan kerendahan, ridha dengan membayar upeti dan kehinaan. Wa imma khaifun minhu, atau golongan yang takut daripadanya. Fa ahlul ardi ma'ahu thalathatu aqsam, maka penduduk bumi ada tiga jenis: muslimun, musalimun, wa khaifuna minhu. Ada tiga kelompok muslimin, atau yang berdamai dengannya, atau yang takut daripadanya. Walau lam yuslim minal yahudi fi zamanihi illa sayyiduhum alal utlaq. Kalau saja tidak masuk Islam dari kalangan Yahudi kecuali hanya tokoh mereka saja, wabnu sayyidihim, dan anak tokoh mereka, yaitu Abdullah ibn Salam kemarin, wa alimuhum, ulamanya mereka, dan anak ulama mereka, bi'tirafihim lahu bidzalik, dengan pengakuannya, wa syahadatuhum, dengan persaksian mereka sendiri Abdullah ibn Salam, lakana fi muqabalati kulli yahudi ala wajhil ard, maka itu sungguh bandingnya sama dengan seluruh Yahudi di bawah muka bumi ini, atau di atas muka bumi ini. Artinya kalau yang masuk Islam cuma satu saja tokoh mereka, pimpinan mereka, yang ketika ditanyakan pada mereka siapa Abdullah bin Salam, mereka menjawabnya, itu adalah tokoh kami, anak tokoh kami, orang besar kami, anak orang besar kami, ulama kami, anak ulama kami, maka satu itu saja sudah cukup sebagai wakil dari seluruh ahlul kitab. Fa kaifa wa qatabahu 'ala al-islam min al-ahbari wal-ruhbani man la yuhsa adaduhum illallah. apalagi bukan hanya satu yang masuk Islam. Telah mengikuti atas keislaman ini sekian banyak pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani, sekian banyak ahli-ahli ibadah mereka. Man la yuhsa adaduhum illallah, enggak ada yang bisa menghitung jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu nadhkur qissat Abdullah ibn Salam. Kita kisahkan kisah Abdullah ibn Salam radhiyallahu taala anhu. Farawa al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari hadis Abdul Aziz ibn Suhaib dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, qala aqbala Rasulullah sallam ila al-Madinah, bahwasanya Rasulullah sallam mendatangi Madinah. Faqalu, kemudian berkata, faqalu jaa nabiyullah, telah datang nabiyullah. Fastashrafu yanzurun, maka manusia pun berupaya untuk melihat mana nabi yang datang. Idh sami'a bihi Abdullah bin Salam, tiba-tiba datanglah atau mendengarlah Abdullah bin Salam tentang kedatangan nabi tersebut. Faqalu wa huwa fi nakhlin li ahli, dan beliau di tengah kebun korma milik keluarganya. Yakhtarifu lahum minhu, yani mengambil hasil untuk keluarganya. Fa'ajila an yadha' alladhi yakhtarifu lahum fiha, maka beliau pun bersegera untuk meletakkan bawaannya, korma-kormanya, dan kemudian ingin melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fasami'a min Nabiyillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka beliau pun mendatangi dan kemudian mendengar ucapan-ucapan Rasulullah SAW. Thumma raja'a ila ahlihi, kemudian beliau pulang ke keluarganya. Falamma khala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ja'a Abdullah bin Salam, ketika Nabi sendirian, maka Abdullah bin Salam datang menemuinya. Faqala ashhadu annaka Nabiyullah haqqan, sungguh aku bersaksi bahwa engkau benar-benar Nabiyullah dengan sebenar-benarnya. Wa annaka ji'ta bil haqq, dan sesungguhnya engkau datang membawa kebenaran. Wa laqad 'alimat al-yahud, wa laqad 'alimat al-yahud anni sayyiduhum wa ibnu sayyidihim wa a'lamuhum wa ibnu a'lamihim. Kata Abdullah bin Salam, sungguh Yahudi telah tahu bahwa aku ini adalah sayyidnya mereka dan anak dari sayyidnya mereka, tokoh mereka, anak tokoh mereka. A'lamuhum, yang paling alim di antara mereka, anak dari orang yang paling alim di kalangan mereka. Fad'uhum, maka cobalah engkau panggil mereka. Kata Abdullah ibn Salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, coba kalau engkau panggil mereka ma'asaral Yahud. Fas'alhum anni, tanyakanlah kepada mereka tentangku. Qabla an ya'lamu anni qad aslamt, sebelum mereka tahu bahwa aku sudah masuk Islam. Fa'inahum in ya'lamu anni qad aslamtu qalu fiyya ma laysa fiyya. Karena kalau mereka tahu aku sudah masuk Islam, mereka akan berkata tentangku apa yang tidak ada padaku. Jadi mereka akan berdusta, menjelekkan aku. Farsala Nabiullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ilaihim, maka Nabi pun mengutus seseorang memanggil Yahudi. Faqala lahum Nabiullah, maka berkatalah Rasulullah SAW kepada mereka, ma'asyaral Yahud, ya ma'asyaral Yahud, wailakum, ittaqullah, fawallahi alladhi la ilaha illa hu, innakum lata'alamuna anni rasulullahi haqqa, wa anni ji'tukum bihaqqin, aslimu. Wahai ma'asyaral Yahud, celaka kalian, bertakwalah kepada Allah, demi Allah yang tiada ilah kecuali dia. Sesungguhnya kalian itu tahu bahwa aku benar-benar Rasulullah dengan sebenar-benarnya. Dan aku datang pada kalian membawa kebenaran. Aslimu, masuk Islamlah kalian. Qalu, orang-orang Yahudi itu menjawab, mana alamu? Fa'adaha alaihim thalathan wahum yujibunahu kadhalik. Mereka mengatakan, kami tidak tahu. kami tidak tahu. Kata mereka berbohong dan berkata, kami enggak tahu kalau engkau itu adalah Rasul. Fa'ada 'alaihim thalasan. Maka Nabi mengulangi kalimat yang sama 3 kali. Celaka kalian. Kalian tahu bahwa aku adalah Rasulullah yang diutus pada kalian. Masuk Islamlah kalian. Jawabnya, kami enggak tahu kalau kalian kalau engkau adalah Rasul. Wa hum yujibuna kadzalik. Qala makarallahu sallam berkata kepada mereka, ayu rajulin fikum, Abdullah bin Salam, siapa orang di tengah kalian yang bernama Abdullah bin Salam? Kalau mereka menjawab, dhaka sayyiduna, wabnu sayyidina, wa a'lamuna, wabnu a'lamina. Dia adalah sayyid kami, anaknya sayyid kami, tokoh kami, anaknya tokoh kami. Dia adalah yang paling alim di antara kami, anaknya orang yang paling alim di antara kami. Maka Nabi bersabda, afara'aitum in aslam? Bagaimana pendapat kalian kalau dia masuk Islam? Qalu, mereka menjawab, hasya lillah, maka nali yuslim. Tidak mungkin bagi Allah, enggak mungkin dia masuk Islam. Kata Yahudi. Faqala yabna salam, atau ya ibnu salam, ukhruj alaihim. Wahai ibnu salam, keluarlah, temui mereka. Fakharaja ilaihim. Maka keluarlah Abdullah ibnu salam. Faqala ya ma'asyar al-Yahud, wailakum, ittaqullah, fawalladhi la ilaha illa huwa, innakum lata'lamun, annahu Rasulullah haqqa, wa annahu ja'a bilhaqqi. Faqalu, kata Abdullah ibnu salam, wahai ma'asyarul Yahud, celaka kalian. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh demi Allah yang tidak ilah kecuali dia. Sesungguhnya kalian itu tahu bahwa dia adalah Rasulullah yang diutus oleh Allah sebenar-benarnya. Wa anahu ja'a bil haq, dan bahwasannya beliau datang membawa kebenaran. Ucapan Abdullah bin Salam persis seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ucapannya persis. Wahai Yahudi, celaka kalian, bertakwalah kepada Allah. Yani kalau kalian tidak bertakwa, celaka kalian. Kemudian bersumpah dengan nama Allah, alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tiada ilah kecuali dia, bahwa sesungguhnya kalian itu tahu dari bukti-buktinya, dari ciri-cirinya, bahwasanya beliau itu adalah benar-benar Rasulullah kepada kalian. Ucapannya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata Yahudi menjawab, faqalu, mereka berkata, kadzabta, fa akhrajahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau berdusta. Fa akhrajahum an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya Nabi pun mengusir mereka, orang-orang Yahudi tadi. Dipanggil, diingatkan bahwa tokoh kalian, sayyid kalian, orang besar kalian sudah masuk Islam. Ternyata yang tadi dipuji-puji sebagai alim, langsung saat itu juga dicerca oleh Yahudi. Dan kemudian menyatakan, engkau orang terjelek kami, anak orang terjelek kami, engkau demikian, demikian, demikian. Na'udzubillahi minabbalala wal kufur. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan dan kekufuran. Wa fi sahihil Bukhari, dan dalam sahih Bukhari juga, diriwayatkan dari hadis Humaid, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala sami'a Abdullah ibn Salam biqudumi Rasulillah. Abdullah ibn Salam mendengar kedatangan Rasulullah SAW. Wa huwa fi ardin lahu. Ini kisah dalam riwayat yang lain. Bahwasanya Abdullah ibn Salam berada di kebun, dari kebun-kebunnya. Fa'atan Nabi SAW. Kemudian mendengar Nabi datang, maka beliau pun mendatanginya. Faqala inni sa'iluka an thalath. Kata Abdullah ibn Salam, aku tanya kepadamu 3 pertanyaan. La ya'lamuhunna illa nabiyyun. Tidak mungkin menjawabnya kecuali seorang nabi. Ma awwalu ashrat as-sa'ah. Pertama, beliau tanyakan, ma huwa ashratus sa'ah. Apa awal tanda hari kiamat. Ikhwan ibnina azakumullah, tiga pertanyaan itu disebutkan ma awwalu asyratis saah, apa awal pertama tanda hari kiamat. Wa ma awwalu ta'ami ahli jannah, yang kedua apa awal makanan penduduk surga. Wa ma yanzi'ul walad ila abihi aw ila ummihi, dan apa yang menyebabkan seorang anak mirip bapaknya dan mirip ibunya. Ikhwan ibnina azakumullah, Rasulullah SAW menjawab dengan jujur, dengan polos. Apa maksud saya dengan jujur dan polos? Beliau tidak menjawab begitu saja, tapi beliau menjawab alaihi salatu wassalam dengan kalimat akhbaroni bihinna Jibrilu anifan. Aku diberitahu oleh Jibril barusan. Menambah keyakinan bahwa Rasulullah SAW benar-benar diutus oleh Allah dan mendapatkan wahyu melalui Jibril. Bahwa Jibril berkata demikian-demikian. Abdullah bin Salam ketika mendengar Rasulullah SAW mengatakan, aku diberitahu oleh Jibril barusan. Kala Jibril, terkejut dia. Abdullah bin Salam terkejut. Jibril, kata Nabi, na'am. Iya, Jibril. Kala dhaka aduul Yahudi minal malaika. Kata Abdullah bin Salam, itu adalah musuh dari kalangan Yahudi, dari kalangan malaikat. Ini musuh Yahudi dari kalangan malaikat adalah Jibril. Astagfirullah. Mereka Yahudi memusuhi malaikat, bahkan malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Thumma qara'a hadhil ayah. Maka kemudian Nabi pun membacakan ayat ini. Man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'idnillah. Barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, maka sesungguhnya Jibril lah yang menurunkan di hatimu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini menurunkan ayat di hatimu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn na'azukumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Amma awwalu asyratis saah, kata Nabi, aku diberitahu oleh Jibril alaihi salam bahwa awal pertama tanda-tanda hari kiamat adalah narun takhruj 'alan nas, api yang keluar di tengah-tengah manusia dari arah timur terus merambat sampai ke barat. Wa amma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah, adapun awal pertama makanan yang dimakan oleh penduduk surga, faziyadatu kabidil hud, maka itu adalah hati ikan paus. Wa idza sabaqa ma'ur rajul ma'al mar'ati naza'al waladu ila abih. Dan kalau airnya seorang laki-laki lebih dulu daripada airnya perempuan, maka anak tersebut akan mirip bapaknya. Wa idza sabaqa ma'ul mar'ati ma'ar rajul, dan kalau airnya wanita lebih dulu daripada airnya laki-laki, maka anak tersebut akan mirip dengan ibunya. Ikhwan ibnina a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terjawab pertanyaan Abdullah bin Salam oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW tidak sombong, menyatakan dengan apa adanya bahwa aku diberitahu Jibril. Bahwa aku diberitahu oleh Jibril barusan bahwa makanan pertama dari penduduk surga adalah hati ikan paus. Dan awal pertama tanda-tanda hari kiamat adalah api yang keluar dari timur ke barat. Dan bahwasanya yang mempengaruhi seorang anak kenapa bisa mirip bapaknya, kenapa bisa mirip ibunya, adalah kalau sabaqa ma'ur rajul ma'al mar'ah, kalau air mani laki-laki lebih dulu daripada air mani perempuan, maka anaknya akan menyerupai bapaknya. Dan kalau air mani wanita atau istrinya lebih dulu daripada air mani bapaknya, maka niscaya akan lebih mirip kepada ibunya. Terjawab sudah, walhamdulillah. Maka ketika terjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, Abdullah bin Salam berkata, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau benar-benar Rasulullah. Innal yahuda qaumun buhtun. Kata beliau alaihi salam, sesungguhnya Yahudi adalah kaum yang sering berdusta. Wa innahum in ya'lamu bi islami qabla an tas'aluhum anni bahatuni. Dan mereka kalau mengetahui keislamanku sebelum engkau tanya mereka, niscaya mereka akan berdusta menjelekkan aku. Faja'atil yahudu ilaihi, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi pun bertanya, ayyu rajulin fikum Abdullah ibn Salam, siapa orang yang di tengah kalian yang bernama Abdullah bin Salam? Maka mereka menjawab, khairuna ibnu khairina sayyiduna wabnu sayyidina, dia adalah orang terbaik kami, anaknya orang terbaik kami, tokoh kami, anaknya tokoh kami. Qala araitum in aslama Abdullah bin Salam, bagaimana pendapat kalian kalau dia masuk Islam, yaitu Abdullah bin Salam? Qalu, mereka menjawab, a'adahu Allahu min dalik, semoga Allah melindungi dia dari yang demikian. Enggak mungkin dia masuk Islam. Fa kharaja Abdullah, maka keluarlah Abdullah dari persembunyiannya, Abdullah bin Salam, kemudian berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad ini adalah benar-benar rasul yang diutus oleh Allah. Qalu, maka orang-orang Yahudi tadi berkata, syarruna wa ibnu syarrina, orang ini memang orang terjelek kami dari anak terjelek kami. Wa taqasuhu, mulailah mereka berdusta, mengecam, menjelekkan, mengejek dan seterusnya, merendahkan. Kata Abdullah bin Salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza alladhi kuntu akhafu ya Rasulullah, inilah yang aku takutkan ya Rasulullah, pasti mereka akan berdusta menjelekkan aku dengan berbagai macam kedustaan-kedustaan. Hadza alladhi kuntu akhaf ya Rasulullah, ini yang aku khawatirkan. Ternyata terbukti bahatuni, berbuat buhtan, menuduh dengan yang tidak-tidak. Wa qala ibnu Ishaq, berkata ibnu Ishaq, haddatsani Abdullah ibni Abi Bakrin an Yahya ibni Abdullah an rajulin an ali Abdullah ibni Salam, disebutkan riwayatnya sampai kepada keluarga Abdullah ibni Salam. Qala kana min hadis Abdullah ibni Salam hina aslama wa kana hibran aliman, bahwasanya kisah Abdullah bin Salam ketika masuk Islam, dan beliau adalah seorang pendeta ulama dari kalangan Yahudi. Faqala, kemudian dia berkata, sami'tu Rasulullah sallam fi araf wa araftu sifatahu, aku mendengar Rasulullah sallam, wa araftu sifatahu, dan aku kenal sifat-sifatnya, wasmahu, dan aku kenal namanya, wahai'atahu, dan aku kenal bentuknya, walladhi kunna natawakkaf lahu, yang kami tadinya sudah menduga demikian. Berarti Abdullah bin Salam, mengapa kok mudah menerima Islam? Karena dia sudah membaca riwayat-riwayat di dalam kitab mereka, di dalam catatan mereka, tentang ciri-ciri Rasul yang akan datang. Maka ketika melihat Rasulullah SAW, beliau melihat ciri-cirinya. Maka kata Abdullah bin Salam, aku kenal sifat-sifatnya. Aku kenal bentuk wajah, tubuh, dan sebagainya. Aku tahu namanya. Namanya juga tepat, Ahmad Muhammad. Wahai'atu, bentuknya juga aku tahu, aku membaca. Walladhi kunna natawakkaf lahu fakuntu musirran lidhalika samitan alaih. Aku tahu semua ciri-cirinya tepat, tapi aku masih diam. Aku masih merahasiakannya sampai aku bertemu dengan Rasulullah SAW di Madinah. Kata Abdullah ibn Salam. Berarti sebelum bertemu dengan Nabi, ternyata Abdullah ibn Salam sudah tahu bahwa ciri-cirinya yang ada pada Rasulullah SAW ini tepat. Persis seperti yang dikhabarkan dalam Taurat. Maka tinggal satu perkara, yaitu ingin ketemu. Begitu mendengar Rasulullah SAW datang ke Madinah, falamma qadima, nazala ma'ana fi Bani Amr ibn Auf. Maka singgahlah Rasulullah SAW di tempat kami di suku Bani Amr ibn Auf. Fa akhbala rajulun hatta akhbara biqudumih. Maka datang seseorang mengkhabarkan bahwa Nabi telah datang atau orang yang mengaku Nabi telah datang. Wa ana fi ra'si nakhlah. Nakhlatin li a'mal fiha, sedangkan aku masih ada di atas pohon kurma. Pohon kurma milikku, aku sedang bekerja. Wa ammati Khalidah bintul Harith tahti jalisah, sedangkan bibiku yang bernama Khalidah bintil Harith ada di bawah dalam keadaan duduk. Falamma sami'atil khabar biqudumi Rasulillahi kabbarat, maka bibiku ketika mendengar kabar datangnya Rasulullah SAW ke Madinah, kabbarat, beliau bertakbir, Allahu Akbar. Faqalat li ammati, maka berkata kepadaku bibiku hina sami'at takbiri. Saya ulangi. Falamma sami'atul khabar, bukan sami'at, tapi sami'atu. Ketika kata Abdullah bin Salam, saya koreksi, bukan sami'at, tetapi sami'atu. Maka ketika aku mendengar berita itu, berita kedatangan Rasulullah SAW, kabartu, aku bertakbir, Allahu Akbar. Faqalat, maka bibiku bertanya, qalat li ammati hina sami'at takbiri, ketika mendengar takbirku. Law kunta sami'ta bi Musa ibn Imran ma zidta. Kalau engkau mendengar Musa ibn Imran datang, engkau tidak segembira itu. Mengapa? Ketika datang orang itu kamu mengucapkan takbir Allahu Akbar. Yani terheran-heran bibinya, kenapa dia mendengar datangnya Rasulullah SAW sepertinya gembira sekali dan bertakbir Allahu Akbar. Maka bibinya bertanya, kalau yang datangnya Musa ibn Imran, mungkin kamu gak beranjak dari sana dan gak mengatakan seperti itu. Qala faqultu laha ay ammah, wahai bibiku, huwa wallahi akhu Musa ibn Imran. Maka Abdullah bin Salam menjawab bibinya, wahai bibiku, ketahuilah demi Allah, ini saudaranya Musa ibn Imran. Artinya benar-benar Nabi saudaranya Musa ibn Imran. Wa aminihi, dan mengikuti agamanya Musa ibn Imran. Bu'itha bima bu'itha bih, dia diutus seperti apa yang Musa diutus, membawa seperti apa yang dibawa oleh Musa alaihi salam. Faqalat, maka berkata bibinya, yabna akhi, ahuan nabi alladhi kunna nubashshar bihi, wahai anak saudaraku, apakah dia benar-benar nabi yang kita telah diberi kabarnya, kabar gembiranya akan datang seorang nabi, annahu yub'ats ma'a nafsi as-sa'ah, bahwasanya akan diutus nanti sebelum hari kiamat. Qala qultu laha na'am, kata Abdullah bin Salam, iya, ini Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah diberitakan berita gembiranya dalam Taurat dan Injil. Qalat fadzaka idzan, kalau begitu itulah orangnya. Jadi baru paham bibinya mengapa Abdullah bin Salam gembira sekali mendengar kedatangan Rasulullah SAW sampai menyatakan Allahu Akbar, mengucapkan takbir. Ala thumma kharajtu ila Rasulullah SAW fa aslamtu, maka aku pun keluar menemui Rasulullah SAW dan aku masuk Islam. Thumma raja'tu ila ahli baiti, kemudian aku pulang ke rumahku. Fa amartuhum fa aslamu, aku suruh mereka masuk Islam dan mereka pun masuk Islam. Wa katamtu islami minal yahud, dan aku rahasiakan keislamanku dari Yahudi. Thumma ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqultu, maka aku pun datang kepada Rasulullah sallam dan aku ucapkan kepadanya, innal yahud qaumun buhutun wa inni uhibbu an tudkhilani fi ba'di buyutika tughayyibuni anhum. Ya Rasulullah, sesungguhnya Yahudi adalah kaum pendusta, dan sesungguhnya aku suka kalau engkau masukkan aku di salah satu rumahmu, kemudian engkau sembunyikan aku dari mereka. Tsumma tas'aluhum, kemudian kau tanyakan pada mereka tentangku. Kaifa ana fihim, bagaimana aku di tengah mereka. Qabla an ya'lamu bi islami, sebelum mereka tahu keislamanku. fa innahum in 'alimu bidzalik bahatuni wa'abuni, karena mereka kalau tahu keislamanku niscaya mereka akan berdusta, akan merendahkan aku, mengejek aku dengan kedustaan. Qala fa adkhalani ba'dha buyutih, maka Rasulullah pun memasukkan aku di salah satu rumahnya. Fadakhulu 'alaihi fakallimuhu wa sa'aluhu, maka dipanggillah Yahudi dan datanglah menemui Rasulullah SAW. Beliau ajak bicara mereka. Wasa'alu, bertanya kepadanya. Faqala lahum, maka Nabi bersabda kepada mereka ma'asyarul Yahud, ayu rajulin Abdullah ibn Salam fikum, siapakah orang yang bernama Abdullah bin Salam di tengah kalian? Qalu, mereka menjawab, sayyiduna wabnu sayyidina wahabruna wa'alimuna, dia adalah tokoh kami, anak turunan tokoh kami. Dia adalah ahli ibadah kami, dia adalah ulama kami, tokoh kami. Qala falamma farighu min qawlihim, ketika selesai dari ucapan mereka, kharajtu alaihim, aku keluar menemui mereka. Faqultu lahum, aku katakan pada mereka, ya ma'asyaral yahud, ittaqullah, wahai ma'asyaral yahud, bertakwalah kepada Allah. Wa aqbalu ma ja'akum bih, dan terimalah apa yang dia bawa. Fa wallahi innakum la ta'lamuna annahu Rasulullah, sungguh kalian sudah tahu kalau dia ini adalah Rasulullah. Tajidunahu maktuban indakum, kalian dapati tertulis di sisi kalian di dalam Taurat dengan namanya, bismihi wa sifatihi, dan juga dengan sifat-sifatnya. Fa inni ashhadu annahu Rasulullah, maka aku bersaksi bahwa beliau benar-benar Rasulullah. Wa umin bihi wa usaddiqu wa a'rifuhu, aku beriman dengannya, aku membenarkannya, dan aku kenal dia bahwa beliau benar-benar Rasul. Qalu, ternyata Yahudi menjawab, kadabta thumma waqa'u fiyya, engkau berdusta. Ini kepada Abdullah bin Salam yang tadi barusan saja dipuji-puji, tiba-tiba dicerca, kadabta thumma waqa'u fiyya, kata Abdullah bin Salam, kemudian mereka mulai mencerca aku dengan cercaan-cercaan. Faqultu, maka aku katakan, ya Rasulullah, alam ukhbirka annahum qaumun buhtun, bukankah aku sudah kabarkan kepadamu wahai Rasul bahwa mereka adalah kaum pendusta, ahlu ghadr, tukang khianat, wa kadhib, orang yang selalu membikin dan mengada-ngada kedustaan, wa fujur, orang-orang pendosa. Qala fa adhhartu islami, maka aku tunjukkan keislamanku. Wa aslama ahlu baiti, dan masuk Islam pula keluargaku. Wa aslamat ammati, dan masuk Islam pula bibiku. Wa ibnatul harith, anaknya al-harith. Fahasuna islamuha, dan beliau sangat bagus keislamannya. Ini bibinya masuk Islam dengan bagus. Wa fi musnadi al-imam Ahmad, dan di dalam musnad Imam Ahmad dan ghairihu, dan juga lainnya, fi musnad al-imam Ahmad wa ghairihi anhu, qala lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, wanjafalan nasu qibalahu, dan berduyun-duyun manusia datang menemuinya. Faqalu, mereka pun berkata, qadima Rasulullah, telah datang Rasulullah, telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala faji'tu finnas, maka aku pun datang di tengah manusia. Li'anzur ila wajhi, aku ingin melihat wajahnya. Falamma ra'aitu wajhahu, ketika aku melihat wajahnya, araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzab, kata Abdullah bin Salam, ketika aku melihat wajahnya, maka aku melihat bahwa wajahnya bukan wajah pendusta. Fakana awwalu syai'in sami'tuhu minhu, maka awal pertama yang aku dengar dari dia, dari beliau, beliau berkata, ya ayyuhan nas, at'imu at'am wa afshu as-salam wa silul arham wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam, wahai manusia, berilah makanan, sebarkanlah ucapan salam, hubungkanlah silaturahmi, sambunglah silaturahmi, dan sholatlah di kala manusia tidur, tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan keselamatan. Ikhwan ibn a'azakumullah, fa'ulama'ul qawmi wa ahbaruhum kulluhum kanu kama qala Allah azza wa jal. Maka tokoh-tokoh ulama mereka, rahib-rahib mereka, semuanya seperti yang Allah katakan. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kitab pada mereka, sesungguhnya mereka mengenali nabi tersebut seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Berarti tokoh-tokoh mereka, tokoh-tokoh Yahudi, tokoh-tokoh Nasrani, semuanya kenal dengan Rasulullah. Mengenali ciri-cirinya, mengenali namanya, mengenali sifat-sifatnya, mengenali semuanya. Hanya saja, minhum man atharallahu wa rasulah, di antara mereka ada yang lebih memilih Allah dan Rasulnya, waddaral akhirah, memilih akhirat, wa minhum man atharad dunya, tapi sebagian yang lain lebih memilih dunia, wa ata'a da'iyal hasad wal kibr, justru mentaati ajakan hasad dan kedengkian dan kesombongan, yakni lebih dikuasai oleh faktor kedengkiannya dan faktor kesombongannya. Na'udzubillah min dzalik. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.